Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Malam ini saya bahagia, saya bangga sekaligus salut warga masyarakat Rono Wijayan Siman Ponorogo mengadakan hormat peringatan Isra Mi'raj jamaah yang hadir puluhan ribu. Subhanallah. Iki sing teko nyang kene iki apa ya urip kabeh. Nyun pangapunten. Akhir-akhir niki kathah tiyang sing ketoke urip ning sejatine mati. Akeh wong sing jasate urip ning atine mati. Banyak orang yang jasmaninya hidup nyapa? Hah? Kaget. Lah kok padha karo aku. Jasmaninya hidup tapi rohaninya mati. Awake urip ning atine mati. Itu sering saya sebut dengan istilah the batang melaku-melaku. Padahal saudaraku sekalian, kita semuanya tahu bahwa yang dinilai Allah dari manusia itu kan bukan jasadnya, bukan tubuhnya, bukan wajahnya, bukan zahirnya, duduk buntele, duduk wadahe, duduk kesinge, tapi hatinya. Nggih napa nggih? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jasadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Sorry, tak waca cepet. Pertimbangan pertama arepe pindah. Pertimbangan kedua tak waca arang-arang sampean juga ngerti. Sesungguhnya yang dinilai Allah itu bukan wajahmu. Ayo melu nyaut mu, nu aku ben semangat. Golek sampean semangat, aku yo semangat. Oke? Yang dinilai Allah itu bukan wajah, bukan tubuh, bukan jasad, bukan badan, sing banter bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan body, bukan pawaan, bukan potongan, bukan perejengan, bukan dapuran. Tapi yang dinilai adalah hatimu dan niatmu. Hati yang bagaimana yang dapat apresiasi dari Allah? Hati yang bagaimana yang dapat nilai baik di sisi Allah? Jawabannya adalah hati yang hidup, ati sing urip. Orang itu kalau hatinya hidup, maka hidupnya benar-benar hidup. Tapi kalau hatinya mati, hidupnya tiada arti, di sisi Allah tidak ada nilai. Makanya muga-muga dulur-dulur kula sing rawuh ten majelis menika sedaya atine urip. Sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelang di Isra Mi'rajkan itu dibelah dada beliau, disucikan hatinya dari kotoran-kotoran batiniah. Rasulullah sempat dibelah dadanya, dioperasi cesar. Disucikan hatinya itu 3 kali. Ketika masih berada dalam gendongan, kemudian yang kedua ketika berumur 2 tahun, yang ketiga mau di Isra Mi'rajkan. Kenapa pakai dibelah dadanya, dioperasi, disucikan hatinya dari kotoran batinia? Apa batin Rasulullah kotor? Ya enggak sama sekali. Ini merupakan isyarat bagi umatnya, mau melakukan apa saja harus berangkat dari hati yang bersih. Allahumma salli ala Muhammad. Ati ku lek wis mati gak ono nilaine. Nah, sebelum saya lanjut, saya tanya, tolong dijawab yang semangat, yang kompak. Pertanyaan saya ini sebagai landasan berpijak ngaji malam hari ini. Tolong yen panjenengan sampun mangertos, mangke jenengan mangsuli sampun, mangke mboten usah kula terangke meleh. Wong sampun paham kok diterangke, lak padha karo nguyai umbel. Wong gitu sing asin iku segara tok apa piye? Wong umbel yo asin. Nguyahi segara kuwi ora amba. Iki ciyut tok. Ha yen dereng paham, mangke jenengan matur mawon dereng insyaallah. Mangke kula aturke, kula jelaske sak saged-saged kula sesuai dengan keterbatasan pengetahuan kula. Tolong saestu yen dereng paham, aja isin-isin ngaku bodoh. Siap? Siap jawab pertanyaan? Lek wis paham jenengan matur sampun, lek dereng paham jenengan matur dereng, oke? Sampun paham tentang ati sing mati napa dereng? Ketara kepengin suwe ngajine. Ya wis, yen dereng paham tolong dipun pirengake. Serius dhisik. Jamaah sedaya, ati sing mati ya iku ati sing ora urip. Napa keliru omongan kula? Ati sing mati ya iku ati sing ora urip. Nyapa kok ora urip? Sebab mati. Nyapa kok mati? Sebab mati. Nyapa kok ora urip? Sebab mati. Nyapa kok mati? Sebab mati. Nyapa kok ora urip? Sebab mati. Padha bentone. Ati mati niku mergi mboten wonten setrume, mbuh konslet, mbuh kabele pedhot. Mula gak ono setrume terus mati. Oke, saya kasih contoh. Misalnya ada lampu. Ini lampu masih baru. Baru beli dari toko, jari wong Bojonegoro anyar gres. Ditemplekkan ke wadah listrik ya apa jenenge? Iku lho. Apa? Ayo pitingan kaya lambemu. Dicopkan ke pitingannya listrik. Klek. Terus murup, nyala. Lah iki berarti pitingan itu ada setrumnya. Sekarang sama, ada lampu baru, masih baru beli dari toko. Gak pedot lampune, mumpung durung dibantah ngene-ngene iki. Sama lampu ini dicopkan istana meneng sakarep boleh ngomong. Sing penting paham rak yong pun. Ke pitingan listrik celek. Lah terus ndak nyala. Mendrip-mendrip aja enggak. Ini berarti pitingan tuh enggak ada setrumnya. Nah, hati manusia juga begitu. Ada hati dicopkan ditemplekkan ke sambungan iman, takwa, amal solih, akhlakul karimah, majelis-majelis zikir, majelis sholawat, majelis taklim, pengajian, kok hatinya nyaut. Nah itu berarti hati yang ada setrumnya itu hati hidup. Ada hati dicopke yang pitingane iman, takwa, amal sholih, akhlakul karimah, yang majelis-majelis zikir, Yasin, tahlil, manakib, sholawat, yang majelis-majelis taklim, pengajian, kok enggak nyaut babar pisan? Iku berarti ati gak ono setrume. Allahumma sholli ala Muhammad. Ati niku nek wonten setrume, ati niku nek urip, bengi-bengi ngeten iki, pireng wonten pengajian, mangkat, wis budal gak peduli ono urusan apa penting ngaji. Niku mergo ana setrume. Tapi ati nek mboten wonten setrume, mati bengi-bengi ngeten iki pireng wonten pengajian, dijak mangkat karo koncone. Mbak ana pengajian, ayo mangkat, Mbak. Takon dhisik, tekok dhisik, sing ceramah sapa? Nek ceramah enak yo mangkat ngaji, lah nek ceramah ora enak yo wani ndelok Jodha Akbar. Kok rak yo keri critane iki wayah rame-ramene critane Ratu Rukayah tepak ngamuk iki. Niku atine mati, sapa ngomong apal? Manggitmu sing ana TV-ne omahmu tok ngono kok. Omahku yo ana TV-ne kok. Oke, okay, saya